السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Para pemirsa Niaga TV, salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk istiqamah melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, edisi khusus Ramadan, seharusnya kita di rubrik Negeriku Bertauhid, tetapi kita sementara waktu kita ganti dengan rubrik Serambi Nabawi, karena kita ingin berusaha menyelesaikan bab puasa agar para pemirsa Niaga TV memasuki bulan suci Ramadan tentunya telah memiliki bekal yang cukup dari sisi hukum-hukum puasa. Kita sudah sampai di perkataan penulis, perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, fa in fa'ala jami'a dzalika nasiyan au jahilan au muqrahan, apabila seseorang melakukan pembatal-pembatal puasa dalam kondisi lupa atau dalam kondisi jahilan, tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu membatalkan puasa, atau dalam kondisi dipaksa. Nah, ini ada tiga kondisi ya. Seseorang melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya, jahilan, nasian, mukrohan. Kondisi yang pertama, nasian. Apakah puasanya batal? Tentulah tidak, ya. Ketika menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala berkata, orang yang lupa di mana dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka puasanya tidak batal. Berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian lupa, lalu dia makan dan dia minum, maka sempurnakanlah puasanya. Falyutimma saumahu, sempurnakanlah puasanya. Fa innama at'amahullahu wa saqahu, karena sesungguhnya dia diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan, man aftara fi syahri ramadhan nasiyan fala qada'a alaihi wala kaffarata, barang siapa yang berbuka di bulan suci Ramadan dikarenakan dia lupa atau dalam kondisi dia lupa, maka tidak ada qada, tidak ada juga kafarat. Dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni, Rasulullah bersabda, idza akala shaimu nasiyan au syariba nasiyan, apabila orang yang berpuasa makan dalam kondisi lupa, begitu pun dia minum, fa innama huwa rizqun saqahullahu ilaihi, maka sesungguhnya itu adalah rizki yang Allah berikan kepadanya. Wala qada'a alaihi, ya, dan tidak ada qada atasnya. Yang kedua, kondisi jahilan, artinya dia tidak tahu. Kondisi tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu membatalkan puasa, bisa kita bayangkan apabila seseorang baru saja masuk Islam. Oleh karenanya Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, huwalladzi aslama jadidan, yaitu orang yang baru masuk Islam. Au nasya'a fi maudhi'in laisa fihi ulama'un, atau seseorang yang tinggal di satu daerah di dalamnya tidak ada ulama. Fa idza fa'ala syai'an mimma sabaqa lam yufsid saumahu, ya, maka puasanya belum tidak dianggap rusak. Kiasan ala adami fasadi salatihi bil kalami jahilan, dikiaskan kepada tidak rusaknya salat apabila dia berbicara dalam kondisi dia tidak tahu bahwa berbicara itu merusak salat. Sebagaimana dalam hadis yang pernah kita baca di dalam pembahasan tentang salat, hadis Muawiyah ibnu Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala an, beliau bercerita, satu ketika kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iz'atasa rajulun minal qaum. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bersin. Fakultu yarhamukallah. Lalu aku katakan kepada laki-laki tersebut, yarhamukallah. Maka saat itu para sahabat yang lain memperhatikan sahabat Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Lalu aku katakan, ma sya'nukum tanduruna ilayya, kenapa kalian menatapku seperti itu dalam kondisi salat? Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala abkhadzihim. Lalu mereka memukul-mukul tangan mereka ke atas paha mereka. Falamma ra'aituhum yusammitu nani. Ya, lakinni sakattu. Akhirnya aku paham bahwa mereka ingin berkata agar aku diam. Falamma shalla Rasulullah fabi abi huwa wa ummi, tatkala Nabi selesai salat, demi ibuku dan demi ayahku, tidak pernah aku melihat seorang guru yang lebih baik daripada beliau. Ya, tidak ada seorang guru yang lebih baik pengajarannya dibandingkan beliau. Beliau tidak menghardikku, beliau tidak memukulku, beliau tidak mencelakku, tetapi beliau berkata, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak boleh ada ucapan-ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Di dalam salat itu yang ada hanyalah tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Yang ingin kita lihat dari hadis ini adalah Nabi tidak memerintahkan Muawiyah, ya, Ibnul Hakam As-Sulami untuk mengulang salatnya padahal dia berbicara di dalam salat, dan sebabnya adalah karena beliau dalam kondisi jahil alias dalam kondisi tidak tahu. Ya, tidak tahu bahwa hal itu dilarang di dalam salat, tidak tahu bahwa hal itu bisa membatalkan salat. Begitupun halnya di dalam kasus puasa, seandainya ada orang yang tidak tahu misalnya, ya, bahwa makan, minum atau yang lain sebagainya membatalkan puasa, lalu dia melakukannya dengan persangkaan itu tidak membatalkan puasa, maka puasanya dianggap tidak batal. Kalau memang dia benar-benar dalam kondisi jahilan alias tidak tahu. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Adapun kondisi yang ketiga, di mana puasa seseorang tidak batal walaupun dia melakukan pembatal puasa, adalah dalam kondisi mukroh. Apa itu mukroh? Yaitu dipaksa. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan poin ini, beliau berkata, An ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, inna allaha wada'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak menghukum umatku dikarenakan salah, atau artinya salah di sini tidak tahu, ya, atau dikarenakan lupa, begitupun dikarenakan dia mukroh atau dipaksa. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, au ghalabahul qai'u, atau dia tidak puasa menahan muntah. Artinya dia muntah dengan tidak disengaja. Ini pun tentunya tidak membatalkan puasa. Atau dia, mohon maaf, mengeluarkan air mani dalam kondisi dia mimpi, atau dalam kondisi dia memikirkan sesuatu, atau dalam kondisi dia melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya. Ini secara hukum fikih dia tidak batal puasanya. Oh Ustaz, tapi kan dia melihat sesuatu yang haram. Oh masalah pahala lain cerita. Ya masalah pahala itu lain cerita. Bisa saja seseorang secara hukum fikih masih sah puasanya, tetapi laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atosh. Tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali haus dan lapar. Itu mungkin saja terjadi. Ya. Tetapi secara hukum fikih, ya, orang yang keluar air mani dalam kondisi dia tidur, yaitu bermimpi, atau dalam kondisi dia melihat sesuatu atau memikirkan sesuatu, ya, itu kalau di mazhab Imam Syafi'i dianggap tidak menyebabkan batalnya puasa. Ya, tidak menyebabkan batalnya puasa. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, la yuftir man ihtalam. Orang yang mimpi itu tidak dianggap batal puasanya. Maksudnya adalah man kharaja minhu maniyun wa huwa naimun. Yaitu orang yang keluar darinya air mani dalam kondisi dia tertidur. Fi nahari Ramadan, di siang hari bulan suci Ramadan, shaiman dalam kondisi berpuasa. Fa innahu la yuftir li annahu lam yakhruj minhu al-muftir bi ikhtiyarihi. Karena air mani itu tidak keluar dengan pilihan, artinya dengan sengaja, dia tidak mengeluarkannya dengan sengaja. Wali annan na'ima ghairu mukallafin wala mu'akhadz. Ya, karena orang-orang yang tidur itu dia tidak diberikan beban. Dia bukan mukallaf. Sebagaimana hadis yang sudah sering kita baca, Nabi berkata, rufi'al qalamu an salas. Hukum diangkat dari tiga kelompok, salah satunya anin na'im hatta yastayqiz. Dari orang yang tertidur sehingga dia bangun. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat yang bernama, dari seorang laki-laki yang bernama Zaid ibni Aslam al-Adawi, dari seorang laki-laki dari sahabatnya, dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW berkata, Rasulullah bersabda, la yuftir man qa'a wala man ihtalama wala man ihtajama. Tidak batal puasanya orang yang muntah tanpa disengaja. Yang kedua, orang yang bermimpi basah. Dan yang ketiga, orang yang berbekam. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, salah satun la yuftirna as-sa'im. Tiga hal yang tidak membatalkan puasa, al-qai'u muntah, tapi tidak dengan sengaja, al-hijamatu berbekam, wal-ihtilamu mimpi basah. Ya. Dikiaskan kepada mimpi basah ini, atau keluar mani dikarenakan mimpi, dikiaskan kepadanya memandang atau melihat sesuatu atau memikirkan sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani. Itu pun tidak membatalkan puasa menurut mazhab Imam Syafi'i. Li'annahu nasyi'un an ghairi mubasharatin haqiqiyatin. Ya, karena itu terjadi, mohon maaf ya, tanpa dia mendekatkan misalnya kemaluannya kepada sesuatu yang lain. Dia tidak memegangnya, dia tidak misalnya mendekatkan dirinya kepada istrinya atau lain sebagainya, tetapi karena dia berpikir atau melihat sesuatu, ya tangannya pun tidak menyentuh kemaluannya misalnya, lalu dia keluar, itu menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sampai membatalkan puasa. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Au nazala jawfahu bimadmadatin aw istinshaqin bila mubalaghatin." Atau air, ya, atau air ada yang masuk ke dalam perutnya ketika dia kumur-kumur atau ketika dia memasukkan air ke dalam hidung tanpa disengaja air itu masuk ke dalam perutnya, itu tidak batal dengan syarat dia tidak berlebih-lebihan menggunakan air. Artinya, kalau dia berlebih-lebihan menggunakan air ketika kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, batal puasanya. Tentunya ini berdasarkan hadis Nabi, balik fil istinsyaki illa antakuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah ketika kalian memasukkan air ke dalam hidung, kecuali kalau kalian sedang berpuasa. Bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke dalam hidung alias istinsyak, kecuali kalau kalian sedang berpuasa. Lalu dikatakan di sini, idza balagha fil madmadhah aw istinsyak faghalabahu syai'un minal ma fa wasa'a ila halqihi fa innahu yajibu alaihi alqada. Apabila dia memasukkan air dalam jumlah yang banyak, baik ketika kumur-kumur ataupun ketika memasukkan air ke dalam hidung, lalu air itu masuk ke dalam halaq, ke dalam apa namanya tenggorokannya, maka wajib atas dia qada. Ya. Sama saja apakah dia melakukannya dalam kondisi bersuci seperti mandi atau berwudu atau dalam kondisi yang lain. Ya, berdasarkan hadis Laqit ibni Sabirah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni 'anil wudu." Ya. Kabarkan kepadaku tentang permasalahan wudu. Apa kata Nabi? Asbighil wudu, sempurnakan wudumu. Wa khallil bainal asabi, sela-sela jari-jarimu. Ya, di sela-sela memastikan air masuk ke dalamnya. Wa balig fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Dan sungguh-sungguhlah memasukkan air ke dalam hidung kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan Rasulullah bersabda, "Idza tawaddata fa abligh fil madmadati wal istinsyaqi ma lam takun shaiman." Kalau kamu berwudu, sungguh-sungguhlah memasukkan air ke dalam hidung dan juga berkumur-kumur kecuali kalau kamu dalam kondisi berpuasa. Artinya Nabi melarang dalam kondisi berpuasa kita mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq. Kita bersungguh-sungguh ya memasukkan air ke dalam hidung, itu dilarang oleh Nabi. Karena kenapa? Larangan itu menunjukkan apabila air itu masuk ke dalam tenggorokan menyebabkan puasa yang dilakukan seorang muslim batal. Kalau tidak batal tentunya tidak ada faedahnya. Nabi melarang umatnya untuk bersungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung saat berpuasa. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Au jara ar-riqu bima bakiya min at-ta'am fi khilali asnanihi ba'da takhlilihi wa 'ajaza an majjihi." Atau ada apa namanya? Ada riq. Riq itu apa namanya? Ludah ya, yang mengalir di dalam mulutnya. Ya, menempel di antara apa makanan yang tersisa di dalam mulutnya atau yang ada di antara gigi-giginya, nempel di situ. Ba'da takhlilihi, setelah dia berusaha mengeluarkannya lalu dia tidak bisa apa namanya membuangnya, kalau seandainya tertelan itu pun dimaafkan. Jadi ada air ludah yang tercampur dengan apa? Dengan makanan yang terselip di bagian gigi misalnya, dia sudah berusaha untuk mengeluarkannya dan dia kesulitan, lalu hilang, tertelan misalnya, itu tidak membatalkan puasa. Au jama'a riqahu fi fammihi wa batala'ahu sarfan. Atau dia mengumpulkan ludah di mulut. Dia kumpulkan ludahnya di mulut. Dia kumpulkan ludah di mulut, kemudian dia telan. Apakah itu membatalkan puasa? Kata beliau, tidak. Tapi dengan syarat sorfan. Apa itu sorfan? Ay khalison. Ludah itu harus murni alias tidak tercampur dengan sesuatu yang lain. Seandainya ludah itu misalnya tercampur dengan darah yang keluar dari gusi, artinya dia tidak lagi ludah yang murni, tercampur dengan sesuatu yang di luar ludah, maka itu membatalkan kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Karena dia tercampur dengan sesuatu yang asing, yang lain. Kemudian dia telan. Oleh karenanya hati-hati kalau sedang apa namanya keluar darah dari gusi itu dibuang, jangan ditelan. Pertama dia darah najis. Yang kedua dia sudah keluar dari jalannya, darah itu bukan lagi di tempatnya. Artinya dia sudah menjadi sesuatu yang asing. Kalau kita telan sama saja kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Oleh karenanya dibuang. Setelah itu kita kumur-kumur. Jelas para pemirsa Niaga TV. Au akhrajahu ala lisanihi, atau dia meletakkan ludah, mohon maaf di lidahnya, ya, di lidahnya dia taruh apa namanya ludah, kemudian dia keluarkan lidahnya, lalu dia masukkan lagi lidahnya, ya, lalu dia telan. Itu selama posisi dia di lidah itu tidak masalah, karena memang tempatnya ludah ya di lidah. Lidah ini selalu basah dengan ludah. Oleh karenanya dia bukan dianggap sesuatu yang berasal dari luar, ya memang dia sudah ada di dalam tubuh. Atau dia mengeluarkan dahak, ya dia mengeluarkan dahak kemudian dia membuangnya, itu pun tidak membatalkan, ya. Atau tola al-fajru, ya tola al-fajru wa fi fammihi ta'amun falafidhahu. Atau fajar datang, maksudnya waktu subuh datang, di mulutnya masih ada makanan, lalu bersegera dia buang itu makanan, dia keluarkan itu makanan, itu pun tidak batal. Jadi ketika azan datang, langsung makanan yang tersisa di mulutnya dia keluarkan, ya dia keluarkan, itu pun tidak batal. Atau ketika azan berkumandang dia dalam kondisi berjima, fanaza'a fil hal, dia langsung mohon maaf melepaskan, artinya dia meninggalkannya, itu pun tidak membatalkan. Atau dia tidur di sepanjang siang, tidur di sepanjang siang, itu pun tidak sampai membatalkan. Au ugmiya alaihi fihi, atau dia pingsan, wa afaqa lahzatan minhu, dan dia sempat bangun walaupun beberapa saat. Lam yadurruhu fi jami'i dzalika, dalam semua kondisi itu puasanya tidak bermasalah, dalam semua kondisi itu puasanya dianggap tidak bermasalah. Wa yasihhu shaumuhu, dan puasanya dianggap sah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Naqib rahimahullah berkata, wa idza akala, apabila seseorang makan mu'takidan, dalam kondisi dia yakin, annahu lailun, bahwa itu adalah malam hari, fabana annahu nahar, ternyata siang hari, dalam keyakinan dia ini malam hari, ternyata siang hari. Ini yang pertama. Au akala, atau dia makan, zonnan lil gurubi wastamarra al ishkalu, atau dia makan dengan persangkaan bahwa matahari sudah tenggelam, artinya sudah masuk waktu maghrib, wastamarra al ishkal, dan masalah itu berlanjut, artinya berlanjut, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, lam yazhar al hal qabla al gurub, artinya belum nampak sebelum matahari tenggelam, artinya belum jelas kondisinya sebelum matahari tenggelam, ya. Wa annahu qabla, fa idza zahara al hal wa annahu qabla al ghurub wajib al imsak. Kalau seandainya dia sadar, oh ini belum berbuka, dia segera menahan diri, ya, maka tidak ada qadha. Tetapi kalau dia lanjutkan berbuka dan lain sebagainya dengan persangkaan itu sudah malam padahal masih siang, maka dalam kondisi ini kata beliau batal. Jadi ada dua kondisi. Ada kondisi dia lanjutkan dengan persangkaan itu malam ternyata siang. Ya, maka dianggap batal di mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau seandainya sebelum apa namanya sebelum matahari tenggelam dia sadar oh, ternyata ini adalah siang, ya, maka tidak ada qadha baginya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, lam yazhar al-halu qabla al-ghurub. Tidak nampak kondisi sebenarnya sebelum tenggelamnya matahari. Fa idza zahara al-halu, apabila nampak kondisi sebenarnya wa annahu qabla al-ghurub, sebelum tenggelamnya matahari, lalu dia segera menahan diri, menghentikan makan dan minum, ya, maka pala qadha alaihi, tidak ada qadha baginya. Ya. Tetapi kalau dia misalnya makan dengan persangkaan itu malam atau keyakinan itu malam, ternyata itu adalah siang, maka disebutkan di sini wajabal qadha. Ya, wajabal qadha. Dia wajib untuk mengqadha. Kenapa wajib untuk mengqadha? Dikatakan di sini fi hali tabayyana annahu akala naharan fawadihun. Kenapa dia harus mengqadha? Karena dia makan di siang hari. Orang-orang yang berbuka sebelum waktunya dengan persangkaan itu adalah sudah malam, itu batal. Karena al-aslu baqa'u makana ala makan. Hukum yang berlaku adalah hukum yang terdahulu. Kita tidak bisa mengatakan siang itu sudah berlalu alias sudah habis kecuali dengan keyakinan. Dan ini menuntut kita untuk berhati-hati. Berbeda cerita dengan kasusnya seseorang menyangka belum fajar, lalu dia makan saja enak. Lalu ternyata dia sudah lewat 5 menit. Dia baru tahu bahwa ternyata sudah subuh misalnya. Dan dia meyakini masih malam. Ya, maka dalam kondisi ini kata para ulama dia dianggap sah puasanya. Karena kenapa? Hukum asalnya malam itu masih ada. Sampai datang keyakinan bahwa malam sudah berlalu. Ya. Jadi yang dihukumi adalah hukum asalnya. Hukum asalnya malam ya malam, tidak berpindah kepada siang hatta yatabayyan, kecuali kalau sudah jelas. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Ya, oleh karenanya ada dua kasus yang berbeda. Kalau menjelang fajar seseorang makan dan minum dengan persangkaan itu masih malam, maka dia sah puasanya. Tapi kalau karena hukum asalnya masih malam dan kita tidak bisa mengatakan itu sudah siang illa biyakinin, dan bagi orang itu belum yakin. Tetapi kalau dia makan di siang hari dengan persangkaan bahwa itu adalah malam, maka tidak bisa. Karena persangkaan tidak bisa membatalkan keyakinan. Apa itu keyakinan? Bahwa siang masih ada. Al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh keraguan. Artinya, kasusnya mirip tetapi hukumnya berbeda. Orang yang menyangka masih malam, padahal sudah fajar, ya dikembalikan ke hukum asal, karena bagi dia belum tabayyana, belum jelas bahwa itu sudah siang. Tetapi sebaliknya, bagi yang makan di siang hari dengan persangkaan itu sudah malam, hukum asalnya itu masih siang. Dan dia tidak boleh menyangka bahwa itu, tidak boleh membatalkan hukum siang dengan persangkaan bahwa itu sudah maghrib. Karena keyakinan bahwa itu siang tidak bisa dibatalkan dengan prasangka bahwa maghrib sudah datang. Ya, maghrib sudah datang. Oleh karena dalam dua kondisi ini dibedakan hukumnya. Kalau makannya di waktu subuh dengan persangkaan masih subuh, padahal sudah misalnya masuk waktu subuh, dia sah puasanya. Karena hukum asalnya malam masih ada. Tapi kalau itu dilakukan di siang hari, puasanya batal. Karena yang masih ada hukum asalnya adalah si siang. Dan kita tidak mengatakan siang berlalu, kecuali dengan keyakinan. Di sini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, amma fi hala, dikatakan di sini, fi hal tabayyan annahu akala naharan fawadihun. Ya, ketika dia sadar bahwa dia makan di siang hari, ya jelas batal. Wa amma fi hali istimraril iskal fi surah as-saniyah falianal asla baqa'u an-nahar. Karena hukum asalnya adalah tetapnya waktu siang, ya, belum berlalunya waktu siang. Oleh karenanya hati-hati.

Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah idza taba'ada. Apabila daerah-daerah itu berjauhan, misalnya Indonesia dengan Arab Saudi sangat jauh, ya. Maka Indonesia memiliki ru'yatul hilalnya sendiri, Arab Saudi memiliki ru'yatul hilalnya sendiri. Hadisnya sudah kita bahas, namanya hadis Quraib, bahwa Quraib satu ketika diutus untuk pergi ke Damaskus di awal Ramadan, ya, menjelang Ramadan, ya. Lalu sesampainya di Damaskus, Quraib ikut melakukan ru'yatul hilal. Ternyata hilal terlihat di malam Jumat. Di akhir Ramadan, Quraib kembali ke Madinah, lalu berbincang dengan Ibnu Abbas bahwasanya di Damaskus itu terlihatnya malam Jumat. Ibnu Abbas berkata, kalau di Madinah terlihatnya malam Sabtu, selisih satu hari. Lalu Quraib berkata, wahai Ibnu Abbas, kenapa tidak menggunakan ru'yatul hilal yang terlihat di Damaskus saja? Kenapa di Madinah harus ru'yatul hilal, sedangkan di Damaskus sudah terlihat? Maka Ibnu Abbas berkata, hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah Rasul mengajarkan kami. Artinya kalau daerahnya saling berjauhan, ya, apa itu ukuran berjauhan? Di mazhab Imam Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang mengatakan berjauhan itu jarak safar, yaitu 80 km. Ada yang berpendapat berjauhan itu adalah perbedaan tempat terbitnya matahari, waktu terbitnya matahari. Dan pendapat yang kedua yang lebih kuat, ya, pendapat kedua yang lebih kuat. Oleh karenanya apa yang ibu katakan sudah benar. Nak, kita mengikuti nanti pengumuman pemerintah. Nanti pemerintah akan melakukan pemantauan hilal. Kalau hilalnya terlihat, maka kita insya Allah esok harinya berpuasa. Kalau hilalnya tidak terlihat, maka bulan Sya'bannya disempurnakan menjadi 30 hari. Ya, insya Allah nanti tahun ini tanggal 29 Sya'ban itu jatuh di hari Jumat, ya, jatuh di hari Jumat. Maka kalau hilalnya terlihat itu nanti, maka hari Sabtunya puasa. Tapi kalau hilalnya tidak terlihat, maka disempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari dan kita puasanya di hari Ahad. Jelas, pemirsa Niaga TV? Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya mengqadha salat dengan menjamak salat ketika kita sedang berpergian? Tentunya mengqadha berbeda dengan berbeda dengan menjamak, ya. Menjamak itu memang kondisinya kita berniat untuk menggabungkan dua salat. Adapun mengqadha itu artinya mengganti, ya, atau melakukan, bisa artinya mengganti, ya, misalnya dalam kasus seseorang lupa bahwa dia belum mandi besar, dia qadha, dia ganti. Atau dalam kasus misalnya dia tertidur, dia mengqadhanya ketika dia bangun dan waktunya sudah habis, atau dia lupa, itu qadha namanya. Tapi kalau menjamak memang sejak awal sudah niat. Kalau orang yang tidur dia tidak niat mengqadha, tidak. Memang itu kondisi yang di luar dugaan. Tapi kalau jamak ya memang sejak awal sudah diniatkan. Misalnya orang tidak zuhur, dia niatkan di waktu asar. Memang sejak waktu zuhur masuk dia sudah niat ingin mengerjakannya di waktu asar. Tapi kalau qadha memang ada kondisi-kondisi yang khusus, baik itu karena lupa atau karena misalnya tertidur atau karena ada kesalahan dalam sholat yang mengharuskan dia mengulangi sholat, mengqadha sholatnya setelah dia tahu ada kesalahan dan pengetahuannya muncul setelah waktunya habis. Tapi kalau dia sadar sholatnya tidak sah karena misalnya dia belum mandi besar dan itu disadarinya ketika waktu masih ada, itu kita katakan bukan qadha tapi i'adah, pengulangan, ya, i'adah. Kalau qadha itu sudah di luar waktu. Wallahu a'lam bishawab. Uh, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau ada orang yang sengaja melalaikan atau mengabaikan qada puasa, padahal dia tahu itu harus dibayar, dia merasa hal tersebut tidak begitu penting karena kurangnya ilmu agama, sampai akhirnya orang tersebut dia meninggal dunia. Bagaimana cara keluarganya untuk membayarnya? Kami karena keluarga tidak tahu berapa jumlah yang dibayar. Dan ada orang yang lain masalahnya baik. Satu dulu kita baca ya. Allah alam bisawab, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim ya, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu." Man mata wa alaihi siyamu soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi memiliki hutang puasa, maka ahli warisnya wajib mengqadha atau menggantinya. Ya, kalau di mazhab Imam Syafi'i caranya ada dua, boleh dengan membayar fidyah atau boleh juga dengan mengqadha dalam bentuk berpuasa dengan niat menggantikan puasa orang yang sudah meninggal. Dan itu boleh dibagi. Artinya dibagi, kalau anaknya 5 sedangkan puasa ayahnya yang belum diqadha misalnya adalah 50 misalnya, maka per orang kebagian misalnya 10. Itu tidak masalah, ya. Lalu bagaimana Ustaz cara menghitungnya? Diperkirakan saja. Ya, diperkirakan saja, dikira-kira saja sesuai dengan kemampuan. Ya. Setelah itu ya kita memperbanyak mendoakan dia, ya, mendoakan ampunan dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Tadi ada sedikit lagi pertanyaan sebelumnya yang panjang, baik. Dan ada orang yang lain masalahnya sama dengan di atas, cuman orang ini sebelum meninggal sempat untuk memperbaiki diri, lalu dia sempat mengqadha puasa, tapi karena takdir Allah orang tersebut belum selesai qadha puasa, dia meninggal dunia, tapi dia sempat berpesan sama anaknya minta dibayarkan hutang puasa jumlahnya segini misalnya. Ya, sama kasus kedua tentunya lebih mudah dari kasus yang pertama. Kesulitan di kasus pertama hanyalah dalam hal penentuan berapa jumlah qadha yang harus dia lakukan. Itu kesulitan di kasus yang pertama. Tapi baik kasus pertama ataupun kasus kedua sama harus diqadha. Cuman di kasus kedua jumlahnya sudah jelas. Tadi muncul pertanyaan di akhir, apakah berdosa seseorang mengakhirkan qadha tanpa ada uzur syar'i? Iya, berdosa. Ya, artinya dia tunda-tunda, dia lalaikan, apalagi ada keyakinan itu tidak penting misalnya. Dia tunda, itu lalai, dia berdosa. Oleh karenanya jumhurul ulama ya, selain Abu Hanifah rahimahullah, berpendapat bahwasanya orang yang menunda-nunda qadha sampai datangnya Ramadan yang baru, dia tetap wajib qadha plus harus membayar kafarat berupa fidyah, berupa memberikan makan, ya, berupa memberikan makan orang miskin. Itu pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kalau ada orang yang sengaja mengabaikan atau melalaikan mengqadha puasa? Katanya kita cukup dengan memperbanyak sedekah saja, padahal orang tersebut masih sehat, masih muda, atau kalau orang sudah tua tidak mampu lagi berpuasa, bisakah seperti itu? Dijelaskan, orang yang seperti itu, orang yang mohon maaf jahil, tidak paham hukum syariat, ya dijelaskan. Apa yang Bapak yakini salah, Pak? Ya, sedekah tidak bisa menggantikan puasa. Kalau memang Bapak masih sanggup mengqadha, wajib mengqadha. Fa'iddatu min ayyamin ukhor. Gantilah sejumlah puasa yang kalian tinggalkan di hari yang lain. Itu tidak bisa diganti dengan sedekah, dengan fidyah misalnya. Kapan bisa diganti dengan fidyah? Apabila seseorang tidak sanggup lagi berpuasa. Kapan seseorang dianggap tidak sanggup berpuasa? Kalau dia sudah tua renta yang tidak memungkinkan dia berpuasa. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua yang disepakati oleh ulama adalah dia berada dalam kondisi sakit yang tidak ada harapan kesembuhan. Allah alam bissawab. Maka yang begitu dinasehati, diberitahu, ya, dikasih pemahaman yang benar bahwa apa yang dia yakini itu adalah tidak benar. Kalau orang-orang yang meninggalkan puasa karena uzur, misalnya sakit, safar, haid, nifas, itu wajib mengqadha, apalagi yang meninggalkannya tanpa alasan. Ya, selain dia harus bertobat kepada Allah, dia pun tetap wajib mengqadha. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya izin bertanya, ketika kita masih sesalam ke kanan, apakah jari telunjuk kanan kita ikut turun tetap bersamaan dengan salam kita, atau kita turun jari telunjuk ketika setelah ke sisi kiri? Baik, Allah alam bisawab ya, tidak ada yang saya tahu tuntunan khusus ya yang pasti bahwa ketika seseorang salam ke kanan itu dia sudah keluar dari sholatnya. Karena menurut pendapat yang paling kuat, salam yang wajib itu hanya ke kanan saja. Artinya dia sudah keluar dari sholat, kalaupun dia ingin menurunkan telunjuknya ketika dia salam ke kanan, itu sudah boleh. Ya, bahkan sebelum dia salam pun tidak masalah dia menurunkannya. Ya, tetapi kalau dia ingin menurunkan setelah dia salam ke kanan, itu tidak masalah. Karena yang wajib adalah salam ke kanan, adapun salam ke kiri adalah sunnah. Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apa boleh tidur habis ba'da subuh karena malam enggak cukup tidur qadarullah karena pekerjaan? Tidak masalah, silahkan, tidak ada yang mengharamkannya. Ya, paling maksimal ulama mengatakan itu makruh, kalaupun ada yang melarang ya. Tetapi kalau memang ada kondisi yang darurat di mana kita merasa ngantuk yang hebat, itu tidak ada larangan. Allah alam bisawab. Condong ke mazhab apakah jika kita mengikuti manhaj salaf? Pertanyaannya bagus. Condong ke mazhab apakah jika kita mengikuti manhaj salaf? Jadi para imam-imam mazhab itu ulama salaf semua mereka. Jadi kalau kita mengikuti Imam Abu Hanifah, yaitu beliau adalah pengikut manhaj salaf. Imam Malik, beliau adalah salah satu imam salaf. Pengikut Imam mengikuti Imam Syafi'i artinya mengikuti mazhab salaf. Mengikuti Imam Ahmad itu mengikuti mazhab salaf. Silakan ya. Di Saudi Hambali. Di Indonesia Syafi'i. Di Afrika sebagiannya Afrika Utara ya Maliki. Lalu di negara-negara seperti Turki, lalu India, Pakistan, pecahan Uni Soviet, itu Hanafi. Silahkan, itu bukan ukuran kita mengikuti salaf atau tidak ya. Jadi mereka, para imam yang empat, adalah pengikut setia manhaj salaf. Bahkan mereka lah salafi sejati. Mereka lah salafi sejati. Yang tercela itu adalah sifat fanatisme, sifat ta'assub, menganggap bahwa yang benar itu hanya saya, yang benar itu mazhab Syafi'i, selain Syafi'i salah misalnya, itu ta'assub yang tercela. Atau mengatakan selain mazhab apa Maliki itu salah tercela. Ini yang enggak boleh seperti itu ya. Tetapi ketika kita mengikuti apa namanya ketika kita mengikuti satu mazhab dan kita tidak fanatik terhadap mazhab tersebut, artinya kita meyakini atau mengikuti satu mazhab karena meyakini kuatnya dalil, maka itu tidak masalah. Jadi saya tidak bisa mengatakan yang mengikuti manhaj salaf hanyalah misalnya pengikut Syafi'i atau pengikut Hambali atau Maliki atau Hanafi. Tidak, semuanya adalah mazhab yang berjalan di atas metodologi salaf ya, metodologi salaf, cara beragama generasi yang mulia. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Kalimantan. Untuk menghitung zakat mal, jika kita memiliki emas dan uang tabungan, apakah keduanya digabung kemudian dikalikan 2,5%? Wallahu alam bisawab ya. Saya rasa itu disatukan ya, disatukan. Jadi baik itu berupa uang ataupun berupa misalnya investasi berupa emas, disatukan semua, kemudian diambil 2,5% sebagai bentuk apa namanya zakat mal ya, 2,5% apabila jumlahnya sudah di atas nisab dan apabila sudah haul. Haul itu sudah 1 tahun ya, sudah 1 tahun. Allahu a'lam bissawab. Ya, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mencoba membaca pertanyaan selanjutnya, masih dari hamba Allah di Kalimantan. Dikatakan untuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah. Anak-anak ketika mau maghrib, berapa lama waktunya sebelum maghrib dikasih keluar rumah, dan berapa lama waktunya boleh dikasih keluar setelah maghrib? Sebelum, ketika azan maghrib, hendaknya kita pastikan anak-anak kita sudah di rumah. Dan menjelang isya, kalaupun mereka ada keperluan keluar misalnya, tidak masalah. Tapi setelah maghrib, hendaknya tetap di rumah sampai benar-benar hari sudah gelap. Apalagi menjelang isya, silahkan setelah itu mereka mau berangkat tarawih atau mau yang lain sebagainya, tidak masalah. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Padang. Ada seorang anak yang mau pergi menunaikan ibadah haji untuk menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Sebelum berangkat pergi menunaikan ibadah haji, anak yang akan pergi ke tanah suci itu untuk menunaikan ibadah haji adalah seorang kepala keluarga yang sekarang tidak mempunyai penghasilan atau tidak punya pekerjaan untuk menafkahi anak istrinya. Kalau anak ini pergi berangkat ke tanah suci untuk berhaji sementara dia punya utang dan tidak meninggalkan biaya untuk anak istrinya, yang saya tanyakan, bolehkah anak ini pergi untuk menunaikan ibadah haji dengan meninggalkan beban kepada istrinya? Mohon penjelasan. Tentunya tidak boleh ya, tidak boleh. Karena para ulama menjelaskan kepada kita, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang wajib yang menyebabkan kewajiban yang lain terlalaikan. Misalnya seseorang sudah punya ongkos untuk haji, tetapi kalau uang itu dia pakai untuk haji, istri dan anak-anaknya tidak mendapatkan nafkah, ya, tidak ada nafkah selama ditinggalkan, maka dia belum wajib haji. Apalagi membadalkan, artinya pemilik harta saja kalau kondisi dia seperti itu tidak wajib, apalagi yang membadalkan, ya, apalagi sekedar membadalkan. Kalau haji yang wajib saja, kalau seandainya mengakibatkan anak istrinya tidak makan, itu tidak wajib dia pergi haji, apalagi yang sekedar menggantikan. Itu sederhananya begitu. Kalau yang ingin melaksanakan haji Islam, ingin melaksanakan haji yang wajib, tetapi resikonya istri dan anaknya tidak makan, dia tidak wajib. Dia tidak wajib. Apalagi yang sekedar membadalkan. Membadalkan itu artinya dia sudah pernah haji, sudah gugur kewajiban atas dirinya, maka dia lebih utama lagi untuk tidak berangkat kalau beresiko anak istrinya tidak makan dan tidak mendapatkan nafkah. Apalagi sampai dia berkata, udah kamu sementara waktu cari nafkah sendiri. Oh, enggak bisa seperti itu. Kewajiban Anda sebagai suami mencari nafkah. Allah a'lam bishawab. Ada Bu Wahyu di Semarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Oh ya. Silakan Ustaz. Saya mau nanya Ustaz. Baik Ibu. Kalau apa kita mempunyai sebidang tanah, apa itu? Terus untuk mengeluarkan zakatnya itu dihitung dari harga waktu beli atau dari NGO Ustaz? Tanahnya dipakai apa Ibu? Sementara masih nganggur. Baik, artinya tidak ditanami apa-apa? Belum ditangani, karena baru aja Ustaz. Apa Ibu? Baru aja belinya Ustaz. Oh, baru beli? Iya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bismillah ya, para ulama mengatakan bahwa tanah itu, ya tanah, zakatnya berupa zakat pertanian. Artinya kalau tanah itu adalah tanah yang kosong, ya, maka tidak ada zakatnya. Ya, walaupun nanti para ulama kontemporer berbeda pendapat kalau dia membeli tanah dalam rangka investasi, ya, untuk menaikkan nilainya misalnya. Untuk investasi apakah ada zakat atau tidak? Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan tidak ada, karena zakat tanah itu adalah ketika dia ditanami pohon, ya, ditanami pohon. Lalu panen, Allah katakan waktu haqqahu yauma hasadihi, keluarkanlah zakatnya ketika hari di mana dia panen. Adapun kalau itu berupa tanah, ya, yang tidak ditanami apapun, ya menurut pendapat yang saya ketahui itu tidak ada zakatnya. Ya menurut pendapat yang saya ketahui itu tidak ada zakatnya. Ya walaupun sebagian ulama kontemporer mengatakan ada zakatnya kalau itu dimaksudkan sebagai bentuk investasi. Ya, bahkan nilainya lebih tinggi daripada nilai emas ya kalau zaman sekarang. Tapi itu masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Terlepas perdebatan itu ya kita berusaha komitmen membayar zakat untuk membersihkan harta kita. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah, coba kita lihat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ibu. Anak mau tanya ini Ustaz. Kalau kita sudah mulai mengamalkan puasa Daud. Baik. Terus ini kan insya Allah mungkin Sabtu ya Ustaz puasa. Sabtu atau Ahad Ibu insya Allah. Iya, jadi pas jatuh hari Jumat anak masih boleh puasa Ustaz. Baik, itu saja Ibu. Iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpuasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan, bagi yang sudah biasa melakukannya boleh. Maksudnya bagi yang sudah punya kebiasaan puasa boleh. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, la taqaddamu Ramadana bisiyami yaumin aw yaumaini illa rajulun yasumu sauman falyasumhu. Janganlah kalian, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya ataupun berpuasa dua hari sebelumnya, kecuali bagi seseorang yang memang sudah biasa berpuasa, silahkan dia berpuasa. Apa maksudnya bagi seseorang yang biasa berpuasa? Maksudnya adalah seandainya misalnya ya, seandainya puasa besok Sabtu, kita tidak tahu nih, masih menunggu pengumuman. Seandainya puasa besok Sabtu, berarti kan dua hari sebelumnya adalah Kamis. Yang biasa puasa Kamis, masih boleh dia puasa. Tapi kalau tiba-tiba dia ingin puasa Kamis, padahal sebelumnya dia tidak biasa melakukannya, tidak boleh lagi. Makanya Nabi berkata, illa rajulun yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seseorang yang biasa berpuasa sebelumnya, maka silahkan dia. Artinya kalau itu memang sudah menjadi kebiasaan kita, dan itu adalah giliran kita berpuasa, silahkan. Misalnya seseorang sudah lama puasa Daud. Ketika sampai di hari Kamis, dia berbuka. Hari Jumat, dia berpuasa. Padahal Sabtunya kemungkinan puasa misalnya. Masih boleh enggak? Enggak ada masalah. Kalau memang dia biasa berpuasa. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Muara Bungo, Sumatera Selatan. Muara Bungo ya, Sumatera ya. Jambi. Apakah benar kalau sudah lewat zuhur tidak boleh menggosok gigi? Menurut Imam Syafi'i begitu. Karena kata Imam Syafi'i bahwa setelah zuhur itu umumnya kondisi mulut orang yang berpuasa berubah dalam bentuk mengeluarkan bau. Sedangkan bau mulut orang yang berpuasa adalah dicintai oleh Allah dan menghilangkannya adalah sesuatu yang makruh. Tapi sebagian ulama yang lain cenderung berpendapat tidak ada masalah. Dan pendapat yang kedua ini kalau kita lihat dalil-dalil syar'i adalah lebih kuat. Allah alam bissawab. Artinya tidak masalah. Walaupun benar di mazhab Imam Syafi'i makruh kalau dilakukan setelah zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh ketika ingin berzakat fitrah, orang yang ingin dizakati sedang tidak di rumah, lalu kita titipkan kepada anaknya yang di rumah untuk disampaikan kepada orang yang ingin dizakati? Allah alam bisa, menurut saya tidak masalah ya. Ya tidak masalah, kita katakan ini zakat dari kami, tolong sampaikan kepada ayahmu atau ibumu misalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukumnya boleh menggadaikan pohon mangga kepada seseorang tanpa syarat apapun? Ya gadai dalam Islam sebagai wasiqah, sebagai apa namanya jaminan dalam transaksi hutang piutang, silahkan, selama gadainya adalah sesuai dengan aturan syariat. Ya artinya sesuai dengan aturan syariat, tidak ada unsur riba di situ, tidak boleh ada unsur riba. Sebagian begini, dia gadaikan tanah, lalu dia pinjam uang 30 juta, dia gadaikan tanah. Selama dia belum bisa membayar, tanah itu digunakan oleh orang lain yang memberikan dia pinjaman. Ini tidak boleh, karena gadai itu sifatnya hanyalah jaminan atas transaksi hutang piutang. Kalau dia ada ikatan perjanjian bahwa tanah itu dia pakai sampai bisa dibayar, ini riba. Karena dia adalah pinjam meminjam yang di dalamnya mengalir keuntungan, ya, maka itu adalah riba, tidak diperbolehkan. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau pelaku bid'ah dia tidak mengetahui apa yang dilakukannya itu bid'ah, apakah orang tersebut berdosa? Ya tidak tahu bagaimana. Kalau tidak tahu berarti kan jahil. Rabbana la tu'a jahil. Kalau jahil ya dalam agama, ya kalau memang dia tidak tahu bahwa itu adalah kebid'ahan, ya bagaimana? Allah tidak menghukum seseorang sampai tegak hujah atasnya, sampai jelas permasalahan atas dirinya. Oleh karena itulah pentingnya bagi kita untuk terus-menerus berdakwah, ya, agar manusia tahu mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bila mau mengerjakan puasa Syawal dan masih punya hutang puasa qadha, mana yang harus didahulukan? Puasa Syawal atau puasa qadha? Ya, kalau didahulukan ya jelas puasa wajib. Yang wajib didahulukan atas yang sunnah. Kalau bicara didahulukan. Tapi kalau pertanyaannya bolehkah berpuasa Syawal sedangkan belum mengqadha? Kalau pertanyaannya seperti itu, jumhurul ulama boleh. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i boleh. Ya, Imam Ahmad berpendapat tidak boleh. Ya, dan yang mengatakan boleh itu pendapat yang lebih kuat. Ya, kalau bicara bolehnya boleh. Tapi kalau bicara utamanya, mengerjakan yang wajib adalah lebih utama, lebih prioritas daripada yang sunnah. Allah alam bissawab. Apa hukumnya kita tidur setelah salat asar? Ya, sebagian mengatakan dilarang, ya, dilarang. Tapi larangannya pun saya rasa sifatnya, kalaupun ada, kalaupun hadisnya sahih, lebih kepada larangan yang sifatnya karahiyah, makruh, bukan larangan yang sifatnya haram. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih afdol, melaksanakan ibadah haji yang kedua atau membadalkan haji suami yang meninggal sebelum berangkat haji? Beliau sudah daftar haji tahun keberangkatan 2025 qadarullah Juni beliau meninggal. Haji saya yang pertama sebagai tenaga kesehatan dan pelaksananya tidak sesuai dengan sunnah. Kalau tidak hanya sekedar tidak sesuai dengan sunnah, saya rasa tidak masalah, ya, selama pelanggarannya bukan pelanggaran dalam masalah rukun. Maka kalau memang suami sudah mendaftarkan dirinya, artinya dia tinggal menunggu keberangkatan, dibadalkan, saya rasa lebih utama. Ya, membadalkan haji suami lebih utama. Karena tidak ada alasan haji yang pertama itu diganti kalau memang sah dan tidak ada yang menyebabkan rusaknya atau batalnya haji yang pertama tersebut. Allah alam bissawab. Saya rasa itu yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah tentunya datang dari saya sebagai manusia. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kita kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.